بسم الله الرحمن الرحيم معهد منهاج الأثر menyajikan audio kajian sesi keempat yang berjudul Maksiat dan Pengaruhnya Terhadap Stabilitas Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, disampaikan oleh Fadilatul Syekh Zakaria bin Shu'aib Al-Adani hafizahullah di Masjid Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu di Ma'had Minhajul Athar Jember, Jawa Timur, Indonesia, yang dilaksanakan pada hari Sabtu 23 Muharram 1447 Hijriah bertepatan pada tanggal 19 Juli 2025 Masehi dalam rangkaian Daurah Salafiyah Imam Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah. Semoga Allah menjadikannya bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'd. معاشر المسلمين إخوة العقيدة والإيمان، أخرج الإمام الترمذي في جامعه من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت قام ذات يوم النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه محمر كأنما فقع حب الرمان في وجهه وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كهاده وحلق بالإبهام والتي تليها قالت زينب يا رسول الله أو نهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث عرفت أن قوم يأجوج ومأجوج سيفسدون في الأرض وحان خروجهم فقالت أو نهلك ونحن موجودون وفينا من هو صالح قال نعم إذا كثر الخبث فالخبائث عباد الله هي المعاصي إذا كثرت وطمت انتشرت فالوعيد آت نعم عباد الله إن الله عز وجل أهلك أمما وأهلك أقواما بسبب ذنوبهم ومعاصيهم وجازاهم بما يستحقون فمنهم من نزلت عليه الحصباء ومنهم من خسف الله به الأرض ومنهم من أغرقه وكل ذلك بسبب ذنوبهم ومعاصيهم أين قوم عاد الذين كانوا يجبون الصخر بالواد يجبون أي يقطعون الواحد منهم كالنخلة قالوا من أشد منا قوة اغتروا بقوتهم فجازاهم الله أن أرسل عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا أذاقهم الله الخزي ذكر بعض المفسرين أن واحدا منهم تأخذ الريح إلى عنان السماء ثم ترتطم به في الأرض فيتفجر أشلاء جبلوا الأودية والصخور وبنوا بيوتا فارهين وكانوا يقولون من أشد منا قوة من أشد منا قوة قل الله هو أشد منكم قوة الله أشد منكم قوة يا أهل المعاصي والذنوب نعم أين فرعون الطاغية الذي قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين استخف قومه فأطاعوه وعبدوه ماذا فعل الله به أغرقه في اليم أي البحر يا عباد الله لكي يكون هناك عبرة أين جبروتك يا فرعون أين قوتك وسلطانك انظر إلى من تعصي ولذلك قال بلال بن سعد لا تنظر إلى حجم معصية وصغرها لكن انظر إلى من عصيت جبار السماوات والأرض أغرقه لكي يكون عبرة لمن اعتبر نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد الإمام الترمذي رحمه الله telah mengeluarkan di dalam kitab beliau Al-Jami' sebuah hadis yang datang dari sahabiah Zainab bintu Jahash radhiyallahu anha, di mana Zainab radhiyallahu anha mengatakan bahwa pernah suatu malam Nabi kita alaihissalatu wassalam terbangun dari tidurnya dalam keadaan wajah beliau memerah, seakan-akan dipecahkan buah biji dari buah delima pada wajah beliau, untuk menggambarkan merahnya wajah Nabi kita alaihissalatu wassalam di saat beliau terjaga dari tidurnya. Wajah yang memerah tersebut menggambarkan rasa ketakutan yang dirasakan oleh baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau mendatangi istrinya sambil mengatakan, La ilaha illallah, wailun lil arab min syarrin qad iqtarab. Nabi alaihi salatu wassalam mengucapkan kalimat La ilaha illallah untuk menenangkan dirinya dari rasa ketakutan tersebut. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, celakalah bagi bangsa Arab dari sebuah kejelekan dan keburukan yang sangat dekat akan terjadi. Futihal yawma min radmil ya'juj wa ma'juj kahadih. Dan sungguh telah terbuka pada hari ini bendungan Ya'juj dan Ma'juj, dua kaum dari Bani Adam seperti ini. Kemudian Ar-Rawi mengisyaratkan bahwa terbukanya bendungan tersebut adalah seperti ibu jari yang disatukan dengan jari telunjuk. Qalat Zainab, ya Rasulullah, maka mendengarkan sabda Nabi alaihissalatu wassalam tersebut, Zainab pun berkata, awan nuhlak wa fina salihun, ya Rasulullah, ketika kejelekan dan keburukan itu telah terjadi, apakah kita akan binasa dalam keadaan di tengah-tengah kita masih banyak terdapat orang-orang saleh? Qala na'am, maka Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, iya benar, idza kathural khabath, dan itu akan terjadi apabila al-khabath telah merata dan banyak dilakukan oleh manusia. Di mana Zainab bintu Jahash radhiyallahu anha mengetahui bahwa kaum Ya'juj dan Ma'juj bila mereka keluar menjebol bendungan tersebut, mereka akan melakukan kerusakan demi kerusakan di muka bumi. Dan sungguhlah dekat waktu keluarnya mereka. Maka Zainab bintu Jahsy mengatakan, awan nuhlak wa nahnu mawjudun, apakah kami atau apakah kita akan dibinasakan dalam keadaan kita masih hidup ketika itu, dan di tengah-tengah kita pun terdapat orang-orang saleh? Ya benar, itu akan terjadi. Kapan? Ketika yang namanya kemaksiatan, dosa dan keburukan terjadi merata di tengah-tengah manusia. Al-Khabath yang disabdakan Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis tersebut, dijelaskan para ulama maknanya adalah kemaksiatan. Kemaksiatan itu ibadah Allah. Apabila telah banyak dilakukan oleh manusia, tersebar di kalangan manusia dengan tanpa rasa malu untuk melakukannya, maka ancaman datangnya keburukan dan kejelekan pun akan menimpa umat manusia. Naam ibadallah, ketahuilah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah membinasakan umat-umat terdahulu, dan Allah Azza wa Jal pun juga telah membinasakan kaum-kaum terdahulu. Disebabkan karena apa? disebabkan karena dosa-dosa dan kemaksiatan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan hukuman yang setimpal sesuai dengan dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan, dan mereka berhak untuk mendapatkannya. Di antara mereka ada yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada mereka sebagai azab berupa hujan bebatuan, dan di antara mereka pula dari umat-umat terdahulu itu ada yang Allah subhanahu wa ta'ala tenggelamkan mereka ke dalam bumi, dan di antara mereka pula ada kaum yang ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam lautan. Itu semua disebabkan karena dosa-dosa dan kemaksiatan mereka. Kaum mukminin, kaum muslimin, lihatlah kaum 'Ad, kaum Nabi Hud, di mana mereka? Kaum yang memiliki kekuatan sehingga mereka mampu memahat bebatuan yang keras. Kemudian beliau Syekhuna Hafizahullah menggambarkan bahwa kaum 'Ad adalah orang-orang memiliki kekuatan dan tubuh yang besar. Yang salah seorang di antara mereka untuk menggambarkan besarnya tubuh dan jasadnya itu seperti pohon kurma besarnya. Namun bersamaan dengan itu, mereka mengatakan dengan kesombongan dan kecongkakan, siapa yang lebih kuat daripada kami? Mereka tertipu dengan kekuatan mereka. Maka pada akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala pun membalas mereka, menghukum mereka dengan diutus kepada mereka rihan sarsara, diutus kepada mereka, dikirim kepada mereka tentara Allah berupa angin yang begitu dingin, lagi membawa suara yang memekikkan, yang akan menjadi petaka bagi mereka pada hari-hari itu. Itu semua Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada mereka agar Allah azza wa jal hendak merasakan kepada mereka azab yang begitu menghinakan di dunia ini. Allah subhanahu wa ta'ala rasakan untuk mereka azab yang begitu menghinakan. Sebagian para mufassirin, sebagian ahlu tafsir mentafsirkan dan menggambarkan bagaimana mengerikannya tentara yang Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan kepada kaum 'Ad untuk membinasakan mereka. Digambarkan oleh sebagian mufassirin bahwa ada salah seorang di antara mereka yang diterbangkan oleh angin itu ke langit dengan begitu tingginya, kemudian dia pun dihempaskan ke dalam bumi sehingga hancurlah tubuhnya berkeping-keping. Itulah kaum 'Ad, kaum memiliki kekuatan. Saking kuatnya mereka, mereka mampu memahat bebatuan yang besar dan keras untuk dijadikan rumah, dan mereka adalah orang-orang yang sangat mahir untuk melakukannya. Namun bersama dengan itu, mereka tertipu dengan kekuatan mereka sehingga mereka congkak dan angkuh untuk mengatakan, siapa orang yang lebih kuat daripada kami? Katakanlah, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang lebih kuat daripada kalian, wahai para pelaku kemaksiatan dan dosa. Naam, ya, di manakah Fir'aun, raja yang zalim, raja yang mengatakan alaisa li mulkum misra wa hadhil anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun min hadzal ladzi huwa mahinun wa la yakadu yubin. Fir'aun yang menampakkan kesombongannya di hadapan kaumnya dengan mengatakan, bukankah kerajaan Mesir ini adalah kerajaan di bawah kekuasaanku? Sungai yang mengalir di bawahnya itu mengalir karena kekuasaanku. Tidakkah kalian melihat itu semua? Bahkan sungguh aku lebih baik daripada orang ini, yaitu Musa alaihissalam, seorang yang lemah, seorang yang hina, seorang yang fakir, yang tidak mampu menjelaskan apa yang diinginkannya dengan kalimat yang baik karena dianggap lisan Musa terdapat penyakit padanya. Sehingga Fir'aun pun dengan kecongkakannya menganggap remeh akal-akal kaumnya sehingga mereka, dia memperdaya kaumnya, memerintahkan mereka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memerintahkan mereka untuk beribadah dan menyembah dirinya. Maka setelah itu apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan, apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat untuknya, Allahu azza wa jall menenggelamkan Fir'aun dan tentaranya di dalam lautan. Ya ibadallah, demikianlah wahai hamba-hamba Allah, agar itu bisa menjadi ibrah bagi orang-orang yang mengambil pelajaran. Di manakah kekuasaanmu wahai Fir'aun? Di manakah kekuatanmu wahai Fir'aun? Lihatlah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana hasil yang begitu, akhir yang begitu menyakitkan bagi Fir'aun dan tentaranya. Lihatlah bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Oleh karena itulah Bilal bin Sa'ad rahimahullah mengatakan, la tanzur ila hajmi ma'siyatin wa saghiriha, lakin inzur ila man asaid. Janganlah kamu, kalau kamu tidak berdosa, janganlah kamu melihat kepada besar dan kecilnya dosa yang akan kamu lakukan, akan tapi lihatlah kepada siapa kamu bermaksiat dan berdosa. Suhu kamu tak berdosa, bermaksiat kepada Jabbar samawati wal ard. Engkau berani, lancang untuk berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya agar menjadi ibrah dan pelajaran bagi orang-orang yang mengambil pelajaran. Naam, tafadhal. Kam sayu'ammir adh-dhalim 100 sana وباله وخيم. قال الله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. جاءت قراءة أمرنا مترفيها، جعلنا لهم صولة وجولة حتى صار لهم الكلمة، نعم، بلطجية في أسواقنا، سب الدين والرب والرفض في أسواق والرب في أسواقنا. نعم عباد الله، أمام الملأ أما يستحيون من الله وهو خالقهم من شهوة أبيهم؟ أنت نطفة أيها الحقير، حينما تسب الخالق أنت نطفة، والله ما استطيع أن أجلس أمام عود الثقاب من النار وتسب الذات الإلهية. نساء كاسيات عاريات في الأسواق، عبايات أصبحت أشد فتنة من الفساتين، تخرج متمكيجة وتخرج متعطرة وتخرج كذا وكذا والناس ينظرون إليها. فكيف بالله عليكم نشتكي من الوباء؟ فكيف بالله عليكم نشتكي من الحال الذي وصلنا بها؟ لأننا يا عباد الله فينا الخلل. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عندي أنفسكم، فلو فتشنا على أنفسنا سنجد الخلل بين أوساطنا، الخلل بين أبنائنا، الخلل بين نسائنا. عباد الله، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم. وإياك وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم، فتلك مساكنهم من بعدهم شهود عليهم ولا تتهم، صلوا بالجحيم وفات النعيم وكان الذي نالهم كالحلم. أيها الإخوة في الله رحمني ورحمكم الله، orang-orang yang zalim، orang-orang yang tenggelam di dalam kemaksiatannya، maka seberapa lama dia akan terus untuk bermaksiat kepada Allah, seberapa usia yang dia inginkan untuk bermaksiat kepada Allah, 100 tahun, 200 tahun, namun sungguh akhir dari seorang yang bermaksiat kepada Allah dan terus tenggelam di dalam kemaksiatan itu adalah sungguh sangat menyakitkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayatnya, kata Allah Azza wa Jal, dan apabila kami hendak membinasakan suatu kaum, maka kami akan perintahkan orang-orang kaya di antara mereka untuk beribadah kepada kami. Namun mereka enggan melakukan ibadah tersebut, maka pantaslah bagi mereka untuk mendapatkan azab, dan kami pun akan membinasakan mereka dengan sebinasa-binasanya. Datang dalam sebuah qiraah dari ayat tersebut, ammarna mutrafiha, apabila kami hendak membinasakan suatu kaum dalam sebuah negeri, kami akan jadikan bagi pembesar-pembesar kaum tersebut sehingga mereka memiliki kekuatan dan pengaruh. Ayuhal muslimun, lihatlah bagaimana kemaksiatan yang terjadi tengah-tengah kaum muslimin. Sebahagian mereka ada orang-orang yang tidak segan-segan lisannya mencela Allah, mencela agama ini di hadapan manusia yang lainnya. Tidakkah mereka malu di hadapan Allah Azza wa Jal? Tidakkah orang-orang yang bermaksiat itu malu di hadapan Allah? Allah yang telah menciptakan mereka dari syahwat bapaknya. Wahai orang-orang yang bermaksiat, sungguh engkau adalah setetes mani. Sungguh engkau adalah seorang yang hina. Ketika engkau mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh engkau adalah seorang yang hina. Sungguh engkau tidak akan mampu untuk merasakan azab Allah Azza wa Jal di dalam neraka sedikit pun. Namun bersama dengan itu, engkau berani, engkau lancang untuk mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah pula bagaimana kita saksikan para wanita-wanita dari abnaul muslimin. Sebagaimana kita lihat dan kita saksikan para wanita-wanita di kalangan kaum muslimat yang mereka berjalan dengan mengenakan pakaian, namun sungguhnya mereka adalah orang-orang yang tanpa busana di jalan-jalan menampakkan aurat-aurat mereka. Bahkan sebagian tempat orang-orang yang menggunakan abaya, ketika abaya tersebut tidak dipakai sesuai dengan aturan syariat, sungguh abaya tersebut lebih mendatangkan fitnah bagi kaum lelaki daripada gaun-gaun wanita yang lainnya. Mereka keluar dengan berhias diri dan bersolek, memperindah wajah dan mempercantik wajahnya. Keluar dengan menebarkan bau parfum yang dikenakannya. Keluar demikian dan demikian, melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal dalam keadaan manusia memperhatikan wanita tersebut. Maka dari kemaksiatan yang telah tersebar di kalangan kaum mukminin, mengapa kita mengeluh dan mengadu dari sebuah wabah yang menimpa kita? Mengapa kita mengeluh dan mengadu dari kondisi yang menimpa kita? Itu semua ayuhal muslimun, kelemahan dan kekurangan yang kita dapatkan dari musibah dan musibah disebabkan karena dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayatnya, awalamma asabatkum musibatun kad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Dan apakah ketika telah menimpa kalian musibah, sungguh musibah itu telah menimpa kalian dua kali lipat sebelumnya, kemudian kalian mengatakan, bagaimana hal ini bisa terjadi? Katakanlah, itu semua disebabkan karena dosa-dosa dan kemaksiatan yang kalian lakukan dengan tangan kalian sendiri. Kalau kita periksa, kita evaluasi, kita berkaca kepada diri sendiri, maka kita akan dapatkan itu semua disebabkan karena kekurangan-kekurangan, disebabkan karena kelemahan-kelemahan yang ada di tengah-tengah kita, kekurangan dan kelemahan pada anak-anak kita, kekurangan dan kelemahan pada kaum mukminat, wanita-wanita kita, ibadallah. Kemudian beliau membawakan satu bait syair. Idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilu an-ni'am wa huttaha bi ta'ati rabbil 'ibad fa rabbul 'ibad sari'un niqam wa safir bi qalbika bainal wara litubsira athara man qad zalam fa tilka masakinuhum man ba'dahum shuhudun 'alaihim wa la tattahim sallu sallu bil jahim wa fatan na'im wa fatan na'im wa kana alladhi nalahum kal hulum. Ada seorang penyair yang mengatakan, apabila engkau berada dalam sebuah kenikmatan, maka pelihara dan jagalah baik-baik kenikmatan itu, karena ketahuilah sungguhnya kemaksiatan itulah yang akan melenyapkan kenikmatan yang engkau berada saat padanya saat ini. Gunakanlah kenikmatan itu untuk mentaati Rabbul Ibad, mentaati Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh Allah Azza wa Jal adalah zat yang sangat cepat siksaannya. Berjalanlah engkau dengan hatimu di antara manusia untuk engkau bisa melihat dengan matamu peninggalan-peninggalan dari orang-orang tadi binasakan disebabkan kezaliman mereka. Maka lihatlah tempat-tempat tinggal mereka setelah mereka, itu semua merupakan saksi bisu disebabkan karena kemaksiatan mereka. Mereka didrumuskan ke dalam neraka jahim dan diangkat, dicabut kenikmatan yang mereka sebelumnya berada padanya, dan apa yang mereka rasakan dari kenikmatan itu hilang begitu cepatnya seakan-akan adalah sebuah mimpi. صلوا بالجحيم وفات النعيم وكان الذي نالهم كالحلم. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك أورثناها بعدهم كما أورثهم الله بعدهم. كم من طاغ يذهب ويذهب ذكره، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ذكروه بالله، لا تفرح فرح البطرين، لا تفرح ذلك الفرح الذي تعصي الله فيه. اغتر بنفسه ورأى أن الدنيا كلها في مخبئه، اغتر بماله وكنوزه الضخام ما يفتح إلا شدائد القوم أو أشداء القوم. قال الله عز وجل، انظروا يا عباد الله ماذا قال، فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. يا الله، أين الكنز؟ أين المال؟ يا ظالم، سيأتي اليوم الذي سيأخذك ربك ربنا أخذ عزيز مقتدر. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وتلا قوله تعالى، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. القرآن موجود بين أيدينا، قص لنا على أمم سابقة فكيف فعل بهم بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. إذن لا نشتكي والخلل فينا، إن الذنوب والمعاصي خطرها عظيم وعاقبتها إلى نيران الجحيم إن لم تكن هناك توبة ورجوع إلى الله. لا تحتقرن من الذنوب صغيرها، لا تحتقرن من الذنوب صغيرها، كما قال الشاعر، خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن من الذنوب صغيرة إن الجبال من الحصى، النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أو قال لأصحابه: إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، كمثل قوم نزلوا واديا فأتى ذاك بعود وذاك بعود وذاك بعود فأوقدوا نارهم فطبخوا خبزهم. انظر حينما اجتمعت كيف اجتمعت الذنوب. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام أحمد من حديث ثوبان: يؤتى بأقوام حسنات معهم مثل جبال تهامة، سلسلة جبلية، فيقول الله لها: كوني هباء منثورا، فتكون هباء منثورا كالغبار. قالوا: يا رسول الله، من هؤلاء؟ صف لنا هؤلاء. قال: هؤلاء من أبناء جلدتنا ولهم حظ من الليل. يا الله، انظر، يقومون ويصلون ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذن ما ستنفعك حسناتك إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان. فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. نسأل الله العافية. نعم. عباد الله، lihatlah bagaimana penyesalan yang begitu menyedihkan bagi orang-orang yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jall tegaskan dalam ayatnya: kam taraku min jannati wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa ni'matin kanu fiha fakihin. Lihatlah betapa banyak dari kenikmatan yang mereka tinggalkan, dari kebun-kebun, demikian pula sumber-sumber air dan lahan-lahan pertanian, demikian pula rumah-rumah yang begitu indah yang mereka tinggalkan, dan sekian kenikmatan yang dahulu mereka merasakan kenikmatan tersebut, itu semua mereka tinggalkan setelah mereka diazab oleh Allah Azza wa Jal, setelah mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan dosa dan kemaksiatan mereka. Lihatlah betapa banyak kenikmatan tersebut yang tersia-sia yang mereka tinggalkan untuk orang-orang setelah mereka. Lihatlah bagaimana orang-orang dahulunya dengan penuh kecongkakan dan kesombongan melakukan kezaliman di hadapan Allah Azza wa Jal, akhirnya pun binasa, hilang, tidak lagi disebut-sebut oleh manusia. Lihatlah bagaimana kisah Qarun yang Allah Azza wa Jal kisahkan di dalam ayatnya. Kata Allah: inna Qaruna kana min qawmi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah idh qala lahu qawmuhu la tafrah inna allaha la yuhibbul farihin. Mari kita renungi ayuhal ikhwatu fillah, bagaimana kesudahan akhir dari kemaksiatan dan kezaliman yang begitu mengerikan. Lihatlah bagaimana Qarun, sungguh Qarun kata Allah adalah bagian dari kaum Musa, namun dia telah melampaui batas dengan kesombongan dan kecongkakannya. Dan sungguh telah kami berikan kepada Qarun perbendaharaan harta yang melimpah ruah. Bayangkan, kata Allah Azza wa Jal menggambarkan bagaimana kekayaan Qarun ketika itu. Kunci yang akan membuka tempat-tempat penyimpanan harta dari Qarun tersebut, saking besarnya, itu tidak mampu dibawa oleh orang-orang yang kuat dengan jumlah yang banyak. Namun bersama dengan itu, Qarun telah mendapatkan nasihat dari kaumnya ketika mereka mengatakan kepada Qarun: la tafrah, wahai Qarun, jangan kau sombong dan angkuh dengan kenikmatan tersebut. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbangga-bangga di atas kesombongan dan kecongkakan. Kaumnya telah mengingatkan Qarun akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan kezaliman Jangan engkau angkuh dan sombong, wahai Qarun. Jangan engkau sombong dan angkuh yang membawamu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dia pun tertipu dengan dirinya. Dia tertipu dengan kekayaannya. Dia merasa dunia ini berada di dalam genggamannya. Tertipu dengan harta bendanya. Dia memiliki perbendaharaan yang begitu luar biasa banyaknya, yang tidak mampu dibuka kecuali orang-orang yang kuat di antara mereka. Namun lihatlah ibadallah, bagaimana akhir yang begitu menyakitkan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada Qarun, disebabkan karena kesombongannya yang membawanya untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Kata Allah, fakhasafna bihi wa bidarihil arda wa famakana lahu min fi'atin yansurunah min dunillah wa makana minal muntasirin. Maka kami pun telah tiba waktunya, maka kami pun telah menenggelamkan Qarun beserta harta bendanya ke dalam bumi, dan tidak ada seorang pun dari pendukung dan tentaranya, orang-orang yang membantunya, yang dapat menolongnya dari azab tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pun tidak mampu untuk menghalangi azab itu menimpa dirinya. Ya Allah, mana kekuatan dari harta benda yang kamu sombongkan tersebut, wahai Qarun? Mana harta benda itu, wahai zalim? Sungguh akan datang suatu hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan menghukummu disebabkan karena kezalimanmu. An-Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis telah bersabda, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Inna Allah la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadahu lam yuflithu." Wa tala qawluhu ta'ala, "Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya dhalimah." Inna akhdahu alimun syadid. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan waktu tangguh. Allah Azza wa Jal akan memberikan penangguhan untuk tidak segera memberikan hukuman kepada orang-orang yang bermaksiat kepadanya, sampai ketika Allah Azza wa Jal hendak mengadabnya, sampai ketika telah sampai waktunya untuk mengadab orang tersebut, maka Allah Azza wa Jal sedikit pun tidak akan melepaskannya. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, maka demikianlah siksa Rabbmu apabila Allah Subhanahu wa taala telah menyiksa sebuah kaum di sebuah negeri, kaum yang zalim dengan kemaksiatannya, sungguh Allah Azza wa Jalla tidak akan melepaskannya. Dan sungguh siksa Allah adalah siksa yang begitu pedih, lagi begitu dahsyatnya. Al-Quran ada di tengah-tengah kita. Al-Quran telah mengkisahkan kepada kita dalam sekian ayat bagaimana kisah-kisah umat-umat terdahulu dengan kezalimannya, dengan kemaksiatannya. Maka lihatlah bagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan pada mereka disebabkan karena dosa-dosa dan kemaksiatan mereka. Sehingga bila demikian, maka tidak perlu untuk kemudian mengeluh dan mengadu dari semua kekurangan dan kelemahan yang ada pada diri kita. Ketahuilah sesungguhnya dosa dan kemaksiatan itu memiliki bahaya yang begitu besarnya, yang dapat mengakibatkan seorang dapat dijerumuskan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang berdosa dan bermaksiat kepada Allah tidak segera untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Azza wa Jal, Janganlah kita meremehkan, menyepelekan dosa-dosa itu, walaupun dosa-dosa itu kecil di hadapan kita, sebagaimana ucapan seorang penyair yang mengatakan, tinggalkanlah dosa-dosa itu, baik yang kecil maupun yang besar, karena sungguhnya itulah hakikat ketakwaan. Dan jadilah engkau di dunia ini seperti seorang yang berjalan di atas tanah yang berduri, yang kamu akan memperhatikan di mana kakimu kamu letakkan pada bumi ataupun tanah yang berduri tersebut. Dan janganlah engkau menyepelekan dan meremehkan dosa-dosa itu, walaupun itu adalah dosa-dosa yang kecil, karena sungguhnya gunung yang besar itu terbentuk dari kerikil-kerikil yang kecil. An-Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda kepada salah seorang sahabatnya, di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, berhati-hatilah engkau, berhati-hatilah kalian dari dosa-dosa yang disepelekan, dosa-dosa yang dianggap kecil. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam membuat satu permisalan dengan sebuah kaum, beberapa orang yang mendatangi sebuah lembah dalam safar mereka, sehingga mereka butuh untuk menghidupkan api yang dengannya mereka bisa memasak dari perbekalan mereka. Maka salah seorang di antara mereka ada yang membawa kayu kerikil, kayu yang kecil. Demikian pula yang lainnya juga membawa kayu yang kecil. Demikian pula yang lainnya, sehingga kayu-kayu tersebut, ranting-ranting itu dikumpulkan oleh mereka, yang dengannya mereka dapat menyalakan api untuk memasak bahan makanan mereka. Maka demikian pula lah, apabila dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang diremehkan oleh seseorang terus terkumpul pada dirinya, maka dosa-dosa itu ibaratnya seperti ranting-ranting tadi yang dikumpulkan, yang kemudian dapat membakar api, atau dapat keluar api darinya yang membakar apa yang berada di atasnya. Maka demikian pula dosa-dosa kecil itu, ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, bila seseorang tidak memiliki sifat wara, tidak memiliki sifat al-wara, takut di hadapan Allah Azza wa Jalla, sehingga mudah baginya untuk berdosa, melakukan dosa-dosa kecil tersebut, maka dosa-dosa itulah yang akan membakarnya. Demikian pula Al-Imam Ahmad rahimahullah telah mengeluarkan sebuah riwayat yang datang dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu ardhah, di mana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, yu'ta bi aqwamin hasanatun ma'hum mithla jibali tihamah. Pada yaumul qiyamah akan didatangkan sebuah kaum yang mereka datang dengan membawa pahala-pahala kebaikan yang banyak, yang digambarkan Nabi alaihi salatu wasallam besar dan banyaknya pahala kebaikan yang mereka bahwa tersebut seperti bukit ataupun gunung Tihamah. Fayaqulullahu laha kuni haba'an manthura. Maka Allah Azza wa Jalla pun berfirman pada kebaikan-kebaikan dan pahala-pahala kebaikan yang mereka miliki itu, jadilah kalian pahala tersebut, jadilah kalian seperti debu yang berterbangan. Maka pahala yang mereka bawa tersebut, kebaikan-kebaikan yang besar, digambarkan Nabi alaihi salatu wassalam seperti besarnya seperti gunung Tihamah, menjadi seperti debu yang berterbangan. Qalu ya Rasulullah, maka ketika mendengarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam itu, para sahabat pun bergetar ketakutan, sehingga mereka segera bertanya kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam, "Ya Rasulullah, siapakah orang-orang itu? Siapakah mereka yang membawa pada yaumul qiyamah pahala-pahala kebaikan, namun ternyata dijadikan seperti debu yang berterbangan? Siflana haula, gambarkan kepada kami, kabarkan kepada kami siapa mereka agar kami tidak menjadi seperti mereka." Qala haula min abna'i jildatina walau mahdhun min al-lail. Mereka-mereka itu adalah orang-orang, adalah anak-anak dari kalangan kita. Mereka memiliki amal yang besar. Mereka sering melakukan salat malam. Walakinnahum idza khalu bi maharimillah intahakuha. Akan tapi mereka di hadapan manusia seakan-akan menjadi orang yang saleh. Di hadapan manusia seakan-akan menjadi orang yang bertakwa. Namun ketika dia bersendirian dengan dirinya di hadapan keharaman-keharaman Allah Azza wa Jal, maka ia pun melakukan keharaman itu dengan tanpa rasa malu sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bila demikian, maka sungguh pahala yang besar sebelum yang telah dia lakukan tidak akan bermanfaat sedikit pun dan tidak akan bisa memberi manfaat kepadanya apabila ia tidak memiliki rasa takwa dan wara' di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika ia berada bersendirian dengan dirinya. Dia tutup kamarnya, ditutup pintunya, ditutup jendelanya. Hanya dia dan dirinya di hadapan keharaman-keharaman dan larangan-larangan Allah Azza wa Jal. Namun dia lakukan itu semua dengan begitu ringannya, dengan tanpa rasa malu dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nafsu da'iyatun ila tughyani idza khalauta bi ribatin fi dhulmatin. Wa nafsu da'iyatun ila tughyani fastahyi min nadhri al-ilahi wa qul laha innal ladzi khalaqa adh-dhalama yarani. Nas'alallahu al-'afiyah. Seorang penyair mengatakan, apabila kamu sedang bersendirian di tengah kegelapan pada dirimu, dan saat itu dirimu, jiwamu terus merayu untuk melakukan kezaliman dan kemaksiatan, maka di saat itu malulah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, malulah kamu dari penglihatan Allah Azza wa Jalla kepada dirimu, dan katakan kepada dirimu, sungguh Rabb yang telah menciptakan gelapnya malam ini, Rabb yang telah menciptakan kegelapan ini, dia sungguh telah melihatku. Wallahi ya ibadallah, thumma wallah, ma nakhaf min a'da'ina la min dabbabatihim wala min ta'iratihim wala bisawarikhim, walakin nakhsha ala anfusina min anfusina min dunubina wa ma'asina, inna allaha yunzil alayna rijzahu wa adabah. Jaza Allahu umman fa arsala alayhim ar-rih, wa jaza umman fa arsala alayhim as-sayha, wa jaza umman fa arkhasafa bihim wa masakhahum qiradatan wa khanazir bisabab hiyal wa bisabab al-ma'asi. Na'am, Allah yumhil wal wajib al-istighfar wa at-tawbah. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الواجب علينا أن نعرف الدواء لهذه المعاصي، أن المعاصي داء ودواؤها هي التوبة والرجوع إلى الله. الواجب علينا أن نرجع إلى الله. جاء نفر إلى الحسن البصري رحمه الله فقالوا وشكوا إليه ما يعانوه من ظلم السلطان، ماذا قال لهم؟ قال اذهبوا واقطعوا الشارع. هل قال لهم اذهبوا واقطعوا الشارع، ازعجوا الناس، آذوا بقطع الشارع، مظاهرات وما أشبه ذلك؟ لا والله. ما هذه فائدة؟ قال أصلحوا أنفسكم سيصلح حال حكامكم. نعم عباد الله، انظروا إلى حالنا وانظروا إلى شبابنا، ما بين ساب الدين والرب والأم، هذا كل يوم كأنه يشرب الماء، وما بين قصات تشبه قصات الإشراق والكفر، قصات ما أنزل الله بهن سلطان، قصات الشعر. بالله عليكم من أين عرفنا هذه القصات، قصات الشعور هذه الذي صارت في بلاد المسلمين؟ تلك الثياب التي تستر وتكشف، من أين هذه الثياب؟ ثياب سواء كان للبنات أو للأولاد، من الذي أتى بها؟ انظروا إلى حال شبابنا في الأسواق والمساجد، ينادى بها الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة، فلا تجد أحدا إلا من رحم الله. وإذا رأيت صفوفا في مساجدنا فمن مسكين أو فقير أو محروم أو هرم، أين الشباب والشابات حينما قال المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح؟ أين هم وهم يحتفلون بأعياد الكريسمس في السواحل والمقاهي والمراقص؟ نسأل الله العافية. نعم. عباد الله، demi Allah, kemudian demi Allah, sungguh sedikit pun kita tidak takut terhadap musuh-musuh kita dari kalangan kuffar, dari kalangan orang-orang kafir. Kita tidak takut pada seluruh perlengkapan dan persenjataan mereka dari tang-tang perang mereka. Demikian pula tidak kepada pesawat-pesawat tempur mereka, dan tidak pula kepada rudal-rudal mereka. Akan tetapi sungguh yang kita takutkan sejatinya adalah, yang kita takutkan pada diri kita adalah kejelekan dan keburukan diri-diri kita. Yang kita takutkan adalah dosa-dosa kita dan kemaksiatan-kemaksiatan kita. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada kita azabnya dan siksanya. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membalasi, memberikan hukuman kepada umat-umat terdahulu yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus dan mengirim membinasakan mereka dengan angin yang akan membinasakan mereka. Di antara mereka juga ada yang Allah Azza wa Jal binasakan dengan dikirimkan kepada mereka suara yang begitu memekikkan yang segera membinasakan mereka. Dan di antara mereka juga ada yang kami binasakan dengan kami tenggelamkan ke dalam muka bumi. Dan di antara mereka pun ada yang kami siksa dengan kami ubah jasad mereka menjadi monyet-monyet dan babi-babi. Itu semua disebabkan karena hilah, disebabkan karena tipu daya dan tipu muslihat yang mereka lakukan, disebabkan karena kemaksiatan-kemaksiatan mereka. Naam, Allah Subhanahu wa taala bisa saja tidak segera untuk menurunkan azabnya dan siksanya kepada orang-orang yang bermaksiat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam ayatnya, wa makana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah Subhanahu wa taala bisa jadi tidak akan segera menurunkan azabnya kepada mereka dalam keadaan engkau wahai Nabi ada di tengah-tengah mereka. Dan bisa jadi pula Allah Subhanahu wa taala tidak akan segera menyiksa mereka dalam keadaan mereka adalah orang-orang, didapati di antara mereka orang-orang yang beristighfar dan memohon ampun kepadanya. Sehingga yang wajib atas kita semua adalah untuk kita mengetahui apa yang menjadi obat dan penawar dari kemaksiatan ini. Ketahuilah sungguhnya kemaksiatan itu adalah penyakit, dan obatnya, penawarnya adalah bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang wajib atas kita, untuk kita kembali kepada Allah. Ada sekelompok orang yang mendatangi Al-Hasan Al-Basri rahimahullah di mana mereka mendatangi Al-Hasan Al-Basri mengeluhkan dan mengadukan apa yang mereka dapati dari kezaliman para penguasa ketika itu. Maka kira-kira apa yang dikatakan Al-Hasan Al-Basri kepada mereka untuk menyikapi kezaliman pemerintah dan penguasa? Apakah seperti yang diperintahkan pada ahlul dalal, orang-orang yang menyuruh kepada kesesatan dan keburukan, untuk melakukan demonstrasi-demonstrasi, turun-turun ke jalan, mengganggu manusia, merusak fasilitas umum dan mengganggu ketertiban umum? Tidak, demi Allah tidak demikian. Dan itu sedikit pun tidak akan ada manfaat dan faedahnya. Namun, lihatlah apa yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri untuk membimbing mereka dalam menyikapi keburukan dan kejelekan serta kezaliman para penguasa. Qala aslihu anfusakum sayuslahu hala hakimikum. Kata Al-Hasan Al-Basri, perbaikilah diri-diri kalian. Segeralah cabut diri kalian dari dosa dan kemaksiatan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki keadaan penguasa dan pemerintah kalian. Naam ibadallah. Lihatlah kepada keadaan kita. Lihatlah kepada kondisi para pemuda kita. Di antara mereka ada yang ringan lisannya, mencela Allah Subhanahu wa taala, mencela agama, mencela ibunya sendiri. Dan itu dia lakukan setiap hari seperti dia meminum air. Dan lihatlah bagaimana model-model potongan rambut yang dijejakan kepada anak-anak kaum muslimin yang datang dari orang-orang kufar. Potongan-potongan rambut, model-model potongan rambut yang tidak ada, yang tidak datang bimbingannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari mana sungguhnya potongan model-model potongan rambut tersebut datang dan sampai kepada kita kaum muslimin? Demikian pula pakaian-pakaian yang dikenakan oleh para pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi kaum muslimin. Pakaian yang seakan-akan mereka berpakaian, namun sungguhnya mereka adalah orang-orang yang telanjang. Di mana, dari mana pakaian-pakaian tersebut? Pakaian-pakaian yang dikenakan oleh anak-anak perempuan kita dan para pemudi-pemudi kaum muslimin, dari mana? Sesungguhnya itu semua datang kepada kaum muslimin. Lihatlah kepada kebanyakan keadaan kaum muslimin, pemuda-pemuda kaum muslimin di tempat-tempat umum, di pasar dan di tempat yang lainnya. Masjid-masjid dikumandangkan padanya azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas salah. Namun kamu tidak mendapati salah seorang pun di antara mereka menyambut panggilan tersebut, kecuali orang-orang yang diberikan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau melihat saf-saf yang ada di dalam masjid itu, maka kita dapati hanya segelintir orang dari kalangan orang-orang lemah, orang-orang tua. Mana para pemudanya? Mana para pemudinya? Ketika dikumandangkan azan, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, di mana mereka? Kemana mereka? Namun bersamaan dengan itu, subhanallah, sebahagian mereka merayakan hari besar kufar di pantai-pantai, merayakannya, ikut merayakannya di kafe-kafe dan yang semisalnya. فإذا لا نشتكي ولا نتباكى على الغلا والوباء الذي يصيبنا والمصائب التي تنزل بنا، إنها بسبب ذنوبنا ومعاصينا. إذن ما هو المخرج؟ التوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. أي بلغ بهم الإسراف وفي المعاصي مبلغا لا تقنطوا من رحمة الله، ولو كنت تفعل المنكرات والمعاصي وتسب وتشتم ارجع إلى الله، باب التوبة مفتوح، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نعم، والله عز وجل لا يفرح بتوبة عبده إذا جاء تائبا، فالله يفرح. إن الله عز وجل يبسط يده في الليل يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وهذا في كل يوم. وينزل إلى سماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر، هل من تائب، هل من سائل؟ وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يصلي حتى تتفطر قدماه، فتقول له عائشة: يا رسول الله قد غفر الله ذنبك، قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهو يستغفر في اليوم أكثر من 100 مرة أو 70 مرة، وهو قد حط أو حط رحله في الجنة. فما بالك بنحن؟ هل قبلت منا ركعتين؟ هل قبلت منا تسبيحة؟ هل قبلت منا عبادة؟ نعم، نمن ونستكثر ونسينا الله. الله، أتدري عظمة الخالق؟ أتدري ما عظمة الخالق؟ لو كان في قلبك عظمة لهذا الخالق لاستحييت أن تقابله بالمعاصي، لاستحييت أن تجابهه، لاستحييت أن تسبه، لاستحييت أن تكشف سترك أمام الملأ وأنت في حالة مخزية ومزرية. إنه الله تبارك وتعالى. انظر إلى الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فأنت مسكين حملت أمانة أيها الإنسان. قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالواجب علينا عباد الله أن نتوب إلى الله. قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفرحون. فيجب علينا أن نرجع إلى الله ونكثر بالاستغفار من الاستغفار كما نكثر من الاستغفار والتوبة. كم مرات تمسك الجوال؟ وكم مرات تستغفر؟ عد، احصي. نعم، فاللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارفع عنا ما نحن فيه من البلاء والغلاء والفتن والمحن والحروب والدمار ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اصلح أولياء أمورنا لما فيه صلاح البلاد والعباد، وارزقهم البطانة الصالحة الذي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتحكم فيه شريعتك. اللهم احفظ لنا بلادنا وسائر بلاد المسلمين، واحفظ بلاد أندونيسيا من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. سبحانك اللهم لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، bila demikian mengapa kita mengeluh dan mengadu dari naiknya harga-harga barang, dan kita mengeluh dan mengadu dari musibah wabah penyakit yang menimpa negeri kita, musibah-musibah yang menimpa kita, sungguh itu semua disebabkan karena dosa-dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Bila demikian, apa yang akan menjadi jalan keluar dari ini semua agar kekurangan-kekurangan, musibah, wabah yang menimpa kita diangkat oleh Allah Azza wa Jal? Jawabannya adalah at-taubah. Jawabannya adalah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatun nasuh, taubat yang sungguhnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam ayatnya. Kata Allah: "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah wahai Nabi kepada para hamba-hambaku yang telah melampaui batas pada kemaksiatan dan dosa, mereka terus tenggelam di dalam melakukan dosa itu. Katakan kepada mereka: "La taqnatu." Sungguh janganlah kalian berputus asa min rahmatillah, dari kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bila engkau adalah seorang yang telah mencela Allah Subhanahu wa taala, mencela agama ini, maka bertaubatlah kepada Allah, kembalilah engkau kepada Allah. Sungguh pintu taubat itu terbuka, dan janganlah engkau merasa kau telah melakukan dosa yang besar sehingga membawamu untuk berputus asa bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, la taqnatu min rahmatillah, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Azza wa Jal akan mengampunkan semua dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya bila mereka bertaubat kepada Allah. Innahu huwal ghafurur rahim, dialah Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala pun berfirman pada ayat yang lainnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibud da'watad da'i idza da'an, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, maka katakanlah wahai Nabi, sungguhnya aku ini adalah dekat kepada mereka, dan aku akan mengabulkan permintaan dan doa setiap orang yang berdoa kepadaku. Demikian pula Nabi alaihissalatu wassalam telah bersabda dalam sebuah hadis, kata Rasulullah alaihissalatu wassalam, inna allaha la yafrahu bitawbati abdihi idha ja'ahu ta'iba. Kata Rasulullah alaihissalatu wassalam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan bergembira dengan taubatnya seorang hamba dari dosa dan kemaksiatan yang dilakukannya apabila dia datang kepada Allah dengan membawa kebaikan bertaubat tersebut. Allah Azza wa Jalla sangat gembira dengan hamba yang seperti ini. Demikian pula Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musi'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musi'un layl. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang berdosa pada siang hari. Dan demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membentangkan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang berdosa pada malam hari. Dan ini terjadi pada setiap hari dan setiap malam. Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia seraya berfirman, manakah orang-orang yang memohon ampun kepadaku? Adakah orang-orang yang bertaubat dari dosa dan kemaksiatannya? Dan adakah orang-orang yang berdoa dan meminta kepadaku? Lihatlah, Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah seorang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Beliau bangun dari tidurnya melakukan salat malam, saking panjangnya salat tersebut sampai retak dan pecah serta bengkak kaki Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika melihat kondisi seperti itu, maka Aisyah radhiyallahu anha iba kepada Nabi alaihi salatu wassalam, melihat kesungguhan yang begitu luar biasa besarnya. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, qad ghafarallahu dzambak. Wahai Rasulullah, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni semua dosamu, maka untuk apa engkau melakukan seperti ini? Salat dengan begitu panjangnya sampai menyebabkan bengkaknya kaki baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, afala akuna 'abdan syakura? Tidakkah aku pantas untuk menjadi orang yang bersyukur kepada Allah dengan segala kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala khususkan kepadaku? An-Nabi alaihi salatu wassalam senantiasa beristighfar, meminta ampun kepada Allah azza wa jal dalam sehari sebanyak lebih dari 100 kali atau 70 kali dalam keadaan dia siapa? Dia An-Nabi alaihi salatu wassalam, imamul muttaqin, imamul salihin, imam orang-orang yang bertakwa, imam daripada orang-orang yang saleh. Dialah Nabi yang telah diletakkan kakinya ke dalam syurga. Maka bila demikian, bagaimana dengan kita? Apakah diterima dua rakaat yang telah kita lakukan? Apakah telah diterima tasbih, zikir yang kita lakukan? Apakah telah diterima ibadah yang kita lakukan? Sungguh kita telah lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Ibadah Allah, tahukah kamu, tahukah kalian, bagaimana kemahaagungan, kemahabesaran Allah Al-Khaliq, Sang Pencipta? Tahukah kamu bagaimana betapa besar dan maha besarnya Allah subhanahu wa ta'ala? Kalaulah pada dirimu terdapat sedikit pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka niscaya engkau akan malu untuk bermaksiat kepadanya. Engkau akan malu untuk mencelanya. Engkau akan malu kalau-kalau Allah subhanahu wa ta'ala membongkar aibmu, menyingkap aibmu di hadapan manusia dalam keadaan engkau bergelimang dengan dosa dan kemaksiatan kepadanya. Mari kita dengarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana Rasulullah alaihi salatu wassalam menggambarkan kemahabesaran Allah azza wa jal. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam menggambarkan kemahagungan Allah azza wa jal, agar kita mengerti betapa rendahnya kita, agar kita tahu betapa besarnya Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kita takut bermaksiat kepadanya. An-Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis telah bersabda, telah diizinkan kepadaku, wahai engkau, wahai hamba yang lemah, sungguh telah dipikulkan kepadamu sebuah amanah, amanah yang besar, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan dalam ayatnya, inna aradnal amanata ala samawati wal ard wal jibali fa abaina ayahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Wahai engkau, seorang hamba yang lemah, di tengah kelemahanmu kamu telah memikul satu amanah yang besar, yang gunung tidak ingin mendapatkan amanah tersebut, takut mendapatkan amanah itu, sebagaimana Allah Azza wa Jalla tegaskan dalam ayatnya, sungguh kami telah menawarkan amanah itu kepada langit dan bumi dan gunung-gunung, namun semua mereka menolak untuk menerima amanah tersebut karena takut tidak dapat menunaikan amanah itu dengan semestinya dari melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyil munkar, mengemban syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Namun justru manusia dan kelemahannya lah yang kemudian memikul amanah itu, dan sungguh manusia adalah seorang yang sering melakukan kezaliman dan seorang yang terdapat padanya kejahilan dan kejahilan. Sehingga yang wajib atas kita ibadah Allah, untuk kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal berfirman, dan bertaubatlah kalian semuanya, seluruhnya kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai kaum mukminun, semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu yang wajib atas diri kita, untuk kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kita memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah. Lihatlah betapa banyak, betapa sering kita dilalaikan oleh HP-HP kita. Namun berapa banyak kita menghitung zikir-zikir dengan jari-jari kita. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rfa'anna ma nahnu fihi minal bala' wal ghala' wal fitan wal mihan wal hurub wal damar ma zahara minha wa ma batan. Allahumma aghfir lana wa dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna ala qawmil kafirin. Allahumma aslih awliya'a umurina lima fihi salahil ibad wal salahil bilad wal ibad warzuquhum albitanata salihah alladhi ta'muruhum bil ma'ruf wa tanhahum anil munkar wa tahakkam fi syari'atik. Allahumma ihfaz lana biladana wa sa'ira biladil muslimin. Ihfaz biladana Indonesia minal fitan wal mihan ma dhahara minha wa batan. Subhanakallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Maka dengan demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita telah menyelesaikan muhadharah pada malam ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu barakallahu fiik. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة.